الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أحبتي في الله وأبناء الطلبة رحمني ورحمكم الله patut senantiasa puji beserta syukur kita kita berikan hanya kepada Allah Jalla Subhanah karena Allah masih memberikan berbagai bentuk karunia, berbagai bentuk nikmat yang sampai saat ini masih kita rasakan. Salah satu nikmat yang terbesar yaitu nikmat kesehatan. Juga di antara nikmat yang besar yaitu Allah mudahkan langkah kaki kita menuju majelis ilmu, majelis yang mulia, majelis yang didoakan oleh para malaikat, bahkan majelis ilmu adalah suatu kelezatan yang akan senantiasa kekal selama-lamanya. Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'atan, beliau menyebutkan وَالَّذَّةُ الَّتِي تَبْقَى بعد الموت وتنفع في الآخرة. Sebuah kenikmatan yang akan senantiasa kekal ba'da mauti, setelah kita meninggal kenikmatan tersebut masih kita rasakan. Menunjukkan perkara ini perkara yang mulia, perkara yang agung. Wa tanfa'u fil akhirah, dan kelezatan ini sangat bermanfaat. Fil akhirah, di kehidupan akhirat. Apa itu? Kata beliau rahimahullah, wa hiya ladzatul ilmi billahi wal 'amali bihi. Kenikmatan tersebut, kata beliau, adalah kenikmatan ilmu karena Allah dan beramal hanya untuk Allah. Sebuah kelezatan yang tidak bisa didapatkan kecuali dengan senantiasa kita mengunjungi majelis ilmu, mendatangi majelis ilmu. Agar apa? Agar kita memiliki ilmu. Setelah memiliki ilmu, apa yang kita lakukan? Kita beramal dengan ilmu tersebut. Inilah kelezatan yang akan tetap abadi, akan tetap kekal walaupun kita telah mati. Oleh karenanya, abna'i talabah wa ahabbati fillah, bersemangatlah mengunjungi majelis-majelis ilmu. Luangkan waktu-waktu yang kita miliki untuk meraih kelezatan yang satu ini. Jangan kita berpangku tangan, bermalas-malasan. Kebodohan pada diri kita tidak bisa hilang begitu saja kecuali dengan kita mengunjungi majelis ilmu. Ahabbati fillah wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan matan Jawami'ul Akhbar lil Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Kita telah memasuki hadis yang ketiga. Hadis yang pertama membahas tentang apa? Siapa yang tahu? Irfa' yadak, angkat tangannya. Hadis pertama membahas tentang apa? Ya, Zaid. Tentang niat. Hadis yang kedua, siapa yang tahu? Ya, Zakaria. Tentang larangan melakukan amalan baru di dalam agama. Sekarang kita masuki hadis yang ketiga. An Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu qala. Hadis dari sahabat Tamim Ad-Dari, sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, kata Rasul, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha. Rasul menyebutkan agama merupakan nasihat, agama merupakan nasihat, agama merupakan nasihat. Beliau mengulangi, dan yang dipahami ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengulangi kalimat yang sama, itu menunjukkan bahwasannya perkara tersebut adalah perkara yang sangat penting yang perlu kita pahami, perkara yang sangat penting yang perlu kita tahu. Oleh karenanya para sahabat pada saat itu bertanya kepada Nabi, Rasul mengulangi, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, mengulanginya tiga kali. Para sahabat bertanya, qalu liman ya Rasulullah, wahai Rasulullah, untuk siapa nasihat tersebut? Rasul alaihi salam, beliau menyebutkan, lillahi. Nasihat tersebut yang pertama adalah untuk Allah, yang kedua wali kitabih, untuk kitab Allah. Kemudian Rasul lanjutkan, yang ketiga wali rasulih, yang keempat wali a'immatil muslimin, yaitu untuk penguasa-penguasa kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk kaum muslimin secara umum. Ahabbati fillah wa abna'i talabah, rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan apa yang dimaksud dengan an-nasihah lillah. Apa itu nasihat untuk Allah? Beliau menyebutkan fan-nasihatu lillah, adapun nasihat untuk Allah yaitu al-i'tirafu biwahdaniyyatillahi. Nasihat untuk Allah adalah kita mengakui keesaan Allah. Kita mengakui bahwasanya tidak ada yang berhak kita ibadahi berbagai bentuk ibadah, apakah ibadah yang nampak ataupun yang tidak nampak. Tidak boleh kita berikan kecuali hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Ini yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah. Kemudian beliau lanjutkan wa tafarruduhu bi sifatil kamal ala wajhin la yusharikuhu fiha musyarikun bi wajhin minal wujuh. Kemudian bentuk nasihat untuk Allah yaitu kita mengesakan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang memiliki sifat yang sempurna, yang tidak ada satu makhluk pun selain Allah memiliki sifat ini. Sifat yang sempurna hanya dimiliki oleh Allah. Walaupun terkadang ada sifat-sifat yang secara penamaannya ada juga pada makhluk, namun tentunya berbeda antara sifat yang Allah miliki dengan sifat yang ada pada makhluk. Contohnya, Allah mendengar, makhluk juga mendengar, kita manusia mendengar. Makhluk melihat, Allah Jalla wa'ala juga melihat. Dari segi penamaan sama, namun tentunya hakikatnya berbeda. Sifat yang dimiliki oleh manusia, sifat yang dimiliki oleh makhluk penuh dengan kekurangan, namun sifat yang Allah miliki sempurna. Umpamanya tadi kita sebutkan melihat, manusia, makhluk bisa melihat. Namun ketika sesuatu dia ingin melihat ke arah belakang, sesuatu yang ada di belakangnya, dia tidak akan mampu, memiliki kekurangan. Makhluk mendengar, namun ketika dia diajak bicara dengan orang yang jaraknya ada beberapa meter dari dirinya, dia tidak akan mampu mendengar. Menunjukkan sifat yang ada pada makhluk penuh kekurangan. Namun berbeda sifat yang Allah miliki, sempurna, tidak ada kurangnya. Allah mampu melihat di dalam kegelapan malam semut yang berwarna hitam, bahkan di bawah batu yang berwarna hitam, Allah mampu melihat. Sempurna penglihatan Allah. Makanya sifat Allah bukan hanya melihat, namun maha melihat. Allah mampu mendengar. Kita makhluknya memanjatkan doa kepada Allah dengan berbagai bahasa yang kita lantunkan, Allah kabulkan. Sempurna. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah ingin menguping, mendengar pembicaraan antara seorang wanita yang mengadu tentang suaminya kepada Rasulullah. Aisyah mencoba menguping apa yang diadukan. Ternyata Aisyah tidak mampu mendengarnya. Beliau hanya mendengar bisikan suara yang tidak jelas. Namun Allah Jalla wa'ala langsung menurunkan surat pertama, ayat pertama dari surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadilu ka fi zawjiha. Allah mendengar. Biarpun secara zahir kita melihat Aisyah pada saat itu dekat dengan orang yang mengadu tersebut, namun tidak bisa mendengar dengan jelas. Hanya suara bisikan, tidak jelas. Namun Allah Jalla wa'ala dengan sifatnya yang sempurna, di atas arasnya, mampu mendengar dengan sempurna. Langsung Allah turunkan ayat, dan ayat tersebut masih kita baca pada saat ini. Makanya sifat Allah berbeda hakikatnya dengan sifat makhluk, walaupun terkadang penamaannya sama. Makanya bentuk nasihat kepada Allah yaitu kita mengesakan Allah, hanyalah Allah yang memiliki sifat yang sempurna. Kemudian beliau lanjutkan, wal qiyamu bi'ubudiyatihi zahiran wa batinan. Dan senantiasa kita menegakkan ibadah hanya kepada Allah, zahiran wa batinan, baik secara nampak ataupun ibadah yang tidak nampak. Ibadah yang nampak, salat umpamanya, sedekah dan lain sebagainya dari ibadah yang nampak, kita persembahkan hanya kepada Allah. Juga ibadah yang batin, yang sifatnya tidak nampak, ibadah hati, niat kita, tujuan dari kita melakukan ibadah tersebut, hanya kepada Allah. Kita bersedekah hanya mengharapkan wajah Allah, tidak ada yang lain. Bukan karena manusia, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain, bukan karena ingin memperoleh kedudukan. Namun semua yang kita lakukan, baik sifatnya zahir yang nampak ataupun batin yang tidak nampak, kita berikan semuanya kepada Allah Jalla wa'ala. Merupakan bentuk nasihat kepada Allah. Kemudian beliau lanjutkan, wal inabatu ilaihi kullu waqtin bil ubudiyati. Dan senantiasa kita kembali kepada Allah pada setiap waktunya dengan ibadah. Setiap aktivitas yang kita lakukan, kita niatkan ibadah karena Allah. Fi kulli waqtin, pada setiap waktunya. Walaupun amalan yang kita lakukan secara zahir, secara nampak bersifat dunia, Umpamanya orang yang berolahraga, secara zahir yang kita lihat, hal yang dia lakukan adalah sifatnya dunia. Namun ketika niatnya karena Allah, maka olahraga yang dia lakukan akan mendapatkan pahala. Umpamanya dia main bola atau olahraga yang lain, dia niatkan mudah-mudahan dengan olahraga keringat yang keluar ini ana semakin sehat. Dengan kesehatan tersebut ana bisa menghafal Al-Quran dengan semangat, enggak sakit. Ana bisa mengunjungi masjid tepat pada waktunya. Ana bisa menghadiri majelis ilmu. Secara zahir yang dia lakukan bersifat dunia, namun memiliki niat yang baik, maka itu dinilai ibadah. Oleh karenanya berbagai aktivitas yang kita lakukan perlu adanya niat karena Allah, perlu niat yang baik. Bahkan pernah kita bacakan pada hadis yang pertama tentang niat, walaupun kita hendak membuang sampah, namun ketika kita niatkan dengan niat yang baik, Allah berikan pahala. Kita buang sampah umpamanya, ada niat pada diri kita, dengan buang sampah ini teman-teman tidak mencium bau yang tidak enak, pandangan menjadi lebih indah, niatnya bagus, akan bernilai ibadah. Walaupun terkadang secara zahir kita melihatnya bersifat dunia. Oleh karenanya penting bagi kita membenarkan setiap niat-niat kita, memperbarui niat-niat kita. Kemudian beliau lanjutkan, wa talabu raghbah wa rahbah ma'at taubati wal istighfarid daim. Dan senantiasa kita memohon kepada Allah agar apa yang kita lakukan Allah terima. Bersungguh-sungguh kita yakin. Namun di sisi yang lain ada rasa khawatir kalau seandainya apa yang kita lakukan tidak diterima. Dengan adanya dua hal ini akan membuat diri kita lebih khusyuk, lebih berhati-hati dalam melakukan sebuah ibadah. Ma'at taubati wal istighfarid daim. Bersamaan dengan itu kita senantiasa bertaubat, kembali kepada Allah. Wal istighfarid daim, dan kita memohon ampun senantiasa kepada Allah. Termasuk nasihat kepada Allah, bertaubat, memohon ampun dalam berbagai keadaan yang kita miliki. Karena al-'abda la budda lahu min at-taqsir. Karena yang namanya seorang hamba, kita manusia pasti ada yang namanya kekurangan. Baik terkadang kita tidak melakukan kewajiban-kewajiban, atau terkadang kita terjatuh dalam hal-hal yang haram. Sifat manusia. Senantiasa kita melakukan kesalahan, senantiasa kita memiliki kekurangan. Karenanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau menyebutkan, kata Nabi, kullu bani Adam khata'un. seluruh Bani Adam, yakni manusia, kita semuanya khata'un, selalu melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan maksiat. Itulah kita manusia, tidak ada yang sempurna. Namun kemudian Rasul lanjutkan, wa khairu khata'in at-tawwabun, namun sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, sebaik-baik manusia, karena manusia pasti melakukan kesalahan, namun ada orang yang terbaik di antara orang yang melakukan kesalahan. Siapa? At-tawwabun, yaitu orang-orang yang bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'atan, beliau menyebutkan seandainya man ittasafa bi sifatin istighfar, seandainya manusia senantiasa menghiasi dirinya dengan sifat istighfar, dengan senantiasa memohon ampun kepada Allah, yassarullahu alaihi rizqahu, Allah akan mudahkan baginya rizkinya dengan istighfar. Wasahhala alaihim amrahu, Allah akan mudahkan urusan-urusannya, rezekinya Allah mudahkan, urusan-urusannya tidak Allah persulit. Hal ini Allah berikan hanya kepada orang-orang yang senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Bahkan Ibnu Taimiyah, ulama besar, beliau menyebutkan tentang orang yang senantiasa beristighfar, apa yang dia dapati, apa yang dia peroleh. Kata Ibnu Taimiyah, idza kana al-'abdu daiman syakiran mustaghfiran, jika seorang hamba daiman senantiasa bersyukur dan memohon ampun kepada Allah, kata beliau, fala yazalul khairu yatadha'afu lahu wasyarru yandafi'u anhu. Ketika seseorang hamba senantiasa dia bersyukur atas apa yang Allah berikan, dan dia senantiasa memohon ampun kepada Allah, fala yazalul khairu, maka senantiasa kebaikan akan dilipat gandakan kepadanya. Wasyarru yandafi'u anhu, dan kejelekan akan hilang darinya. Ketika seseorang senantiasa bersyukur dan beristighfar, bahkan pada kesempatan yang lain Ibnu Taimiyah menyebutkan, al-istighfaru والتوحيد بهما يكمل الدين. Istighfar, memohon ampun kepada Allah. Wattauhid, dan senantiasa mengesakan Allah dalam ibadah. Kedua hal tersebut akan menyempurnakan agama seseorang. Kenapa? Beliau sebutkan, kama qala ta'ala, hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Karena Allah sebutkan, fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada illah yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Yang pertama, mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak disembah dan ibadahi. Yang kedua, wastaghfir li dzambik, mohon ampun terhadap dosa-dosa yang kita miliki. Dua hal ini akan menyempurnakan agama seseorang. Ahabati fillah wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah. Terkadang ada sebagian manusia yang dia malas ataupun tidak memohon ampun kepada Allah, namun dia memiliki alasan kenapa dia tidak memohon ampun kepada Allah. Alasannya, terkadang ketika dia melakukan kesalahan, pada satu kesempatan dia melakukan kesalahan, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Kemudian setelah bertaubat, ternyata dia terjatuh lagi ke kesalahan yang sama. Kemudian dia bertaubat kembali, namun kemudian terjatuh lagi ke dosa kesalahan yang sama. Karena berulang terus hal tersebut, dia memiliki keyakinan pada dirinya, kalau ana senantiasa seperti ini, terus menerus seperti ini artinya ana telah mengolok-olok Allah. Ana bertaubat, kemudian ana bermaksiat lagi. Ada sebagian manusia yang memiliki keyakinan yang seperti ini. Ahabbati fillah wa abna'i talabah, hal yang seperti ini adalah hal yang keliru, hal yang salah. Ketika kita melakukan kesalahan, kita bertaubat kepada Allah, namun terkadang hawa nafsu menyuruh kita untuk melakukan maksiat yang sama, kita terjatuh lagi pada hal tersebut. Kembali kita bertaubat kepada Allah. Manusia penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Karenanya Syekh Salih Al-Luhaidan, beliau menyebutkan, al-insanu idza aznaba wa taba haqiqatan thumma waqa'a minhu dhanbu mithli al-awwal thumma taba fa inna Allaha yuhibbu at-tawwabin. Seorang manusia ketika dia berdosa, melakukan kesalahan, kemudian dia bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Yang dia lakukan salah, dia kembali kepada Allah, tidak melakukan hal tersebut kembali, dia menyesal telah melakukannya. Thumma waqa'a minhu dhanb. Kemudian ternyata ketika setelah taubat dia terjatuh lagi ke dosa yang sama. Apa yang harus dia lakukan? Dia bertaubat kembali. Kenapa? Fa innallaha yuhibbut tawwabin. Karena Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Jangan sampai syaitan mengalahkan kita, memerintahkan kita, membisikkan kita kepada hal yang seperti tadi. Hal demikian menunjukkan kita berputus asa atas rahmat Allah. Padahal Allah sebutkan di dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kembali kepada Allah. Innar rahmati ghalabat ghadabi, kata Allah. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku, ampunanku, ghalabat ghadabi, mengalahkan murkaku. Bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Biarpun terkadang hawa nafsu kita memerintahkan hal tersebut, tentunya dengan menempuh sebab-sebab agar kita tidak melakukan lagi hal tersebut. Apa sebabnya? Agar kita tidak terjatuh lagi ke dalam dosa tersebut. Kata Syaqiq Al-Balighi rahimahullah, ada tanda-tanda orang yang bertaubat. Tanda yang pertama, kata beliau, tanda orang yang bertaubat, al-baka'u ala ma salaf. Tanda pertama orang yang bertaubat adalah dia menangis. Dia menangis ala ma salaf. Dia menangis atas apa yang pernah dia lakukan, atas dosa yang pernah dia lakukan. Ini tanda pertama, tanda orang yang bertaubat. Ketika dia melakukan dosa, dia menangis, ya, ini menunjukkan dia bertaubat. Tanda kedua, wal khawfu minal wuku'i fi dzambi. Tanda kedua yaitu dia khawatir, dia takut. Minal wuku'i fi dzambi, dia terjatuh lagi dalam dosa tersebut. Ini tanda kedua orang yang bertaubat. Khawatir dirinya terjatuh lagi ke dalam dosa tersebut, menunjukkan dia bertaubat. Tanda ketiga, kata beliau, wal hijranu ikhwanis su'i, yaitu menjauhi teman-teman yang buruk. Tanda taubat. Mungkin kita bergaul dengan dia, sebab kita bergaul dengan dia, kita terjatuh dalam maksiat. Ketika kita menjauhi orang tersebut, ini menunjukkan kita bertaubat, kita kembali kepada Allah. Ini tanda ketiga. Tanda yang terakhir, beliau sebutkan, wa mulazamatul akhyar, Tanda ketiga adalah kita bergaul, bermuamalah dengan orang-orang pilihan, orang-orang baik. Tidak berteman lagi dengan teman-teman yang buruk. Tidak berteman lagi dengan orang-orang yang isbal, yang mencukur jenggotnya, ataupun ketika kita berbicara dengan dia hanya perkara dunia saja yang dia bahas. Kita bertaubat. Caranya, jangan berteman lagi dengan dia. Pilih teman-teman yang baik. Hadiri majelis ilmu, karena di situ tempatnya orang-orang baik. Ahabbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ketika tanda-tanda tersebut ada pada diri kita, atau tanda tersebut kita lakukan, maka itu menunjukkan kita telah bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Namun ketika kita melakukan dosa kembali setelah kita melakukan tanda-tanda taubat, namun jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Kembali bertaubat lagi, terus bertaubat. Melakukan kesalahan, bertaubat kembali. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ampunan Allah sangat luas bagi kita hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat. Ila huna darsuna. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.